Doa untuk cepat dapat zuriat. Ustaz tolong doakan saya dapat zuriat. Doa dapat zuriat. Doalah bahasa apa sekalipun. Allahumma rzuqni auladan awwaladan salihan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku anak-anak atau anak yang soleh. Nampak? Atau Allahumma rzuqni zuriatan salihatan. Nah, ya Allah, beri aku zuriat yang menyambung keturunan aku yang baik-baik. Nah, tak reti ya kita bahasa Arab pasal kita ngaji London. Nampak? Maka minta dalam bahasa orang putih. Nampak? Ya Allah, give me child, give me child. Tak ada masalah. Betul tak tu? Boleh kau? Boleh ada bahasa putih? Boleh kan, bahasa Melayu je. Dan Arab boleh, Kampuchea boleh, Filipina pun boleh.